نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمنا الله وإياكم. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Taharah dan telah memasuki bab yang terakhir dalam kitab Taharah, yaitu Babul Hayd. Dan telah kita sebutkan hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha yang dalam keadaan istihadah. Dan telah kita sebutkan bahwa terjadi perbedaan hukum antara darah al-hayd dan darah istihadah, disebabkan karena berbedanya al-makhraj, tempat keluar darah tersebut. Adapun darah haid adalah merupakan darah tabi'ah yang sudah menjadi tabiat para wanita dari banatu Adam, bahwa mereka akan mengalami hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Hal ini adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita dari keturunan Adam. Adapun istihadah adalah merupakan urat yang bocor yang disebut al-adil, yang menyebabkan darah tersebut terus keluar dari seorang wanita dan tidak berhenti kecuali dalam beberapa saat, jarang berhentinya, dan terus mengalami yang demikian. Selama dia mengalami istihadah, maka darahnya terus keluar. Sampai kita telah menyebutkan bahwa di antara para sahabiyah seperti Ummu Habibah mengalami istihadah selama 7 tahun. Dan telah kita bacakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang membedakan hukum antara al-haid wal istihadah. Terjadi perbedaan hukum di antara keduanya. Adapun seorang yang mengalami haid, maka mereka tergolong wanita yang tidak dalam keadaan suci sehingga tidak diperbolehkan sholat. Namun tidak ada kewajiban atas dia untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan tersebut. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Dan diwajibkan bagi dia untuk mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan. Demikian pula terkena hukum-hukum yang lain. Tidak boleh tawaf di Baitullah. Demikian pula tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim tanpa batas. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk disetubuhi oleh suaminya. Dan tidak diperbolehkan untuk ditalak. Sebab seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka dia telah melakukan talak bid'i, talak yang bid'ah, talak yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan dahulu bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan adanya perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Nah, dari satu sisi darah haid darah yang hitam dan lebih kental. Demikian pula dari sisi bau, ya, memiliki bau yang kurang sedap. Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang segar. Dan sebagian dari kalangan al-mutaakhirin telah kita sebutkan bahwa di antara mereka yang mengatakan perbedaannya bahwa darah haid tidak akan bisa membeku, tidak akan bisa memadat, berbeda dengan darah istihadhah yang yatajammad. Nah, ikhwan fiddin azakumullah, kita melanjutkan dengan membacakan hadis yang berikutnya. Yang dari sini kita akan menjelaskan pula hukum seorang wanita yang mengalami masa istihadhah, apa yang harus dia lakukan. Kata beliau Al-Hafidh Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa fi hadith Asma'a binti Umais inda Abi Dawud, dan di dalam hadith Asma' bintu Umais yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Asma' bintu Umais Al-Khaz'amiyah, seorang wanita dari Bani Khaz'am bin Anmar. Dan beliau Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha, dahulu beliau adalah istrinya Ja'far bin Abi Talib. Ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah merupakan saudara perempuan dari istrinya Nabi alaihi salatu wasallam, Maimunah bintul Harith. Saudara seibu. Dan beliau sempat hijrah bersama Ja'far bin Abi Talib ke Habasyah di awal-awal Islam. Beliau telah masuk ke dalam Islam dan beliau hijrah bersama suaminya ke Al-Habasyah pada waktu itu. Lalu kemudian tatkala Ja'far bin Abi Talib meninggal dalam perang Mu'tah, dan beliau sempat meninggalkan 3 orang anak, Abdullah, Muhammad, dan Aun. Setelah suaminya Ja'far meninggal, maka dia pun di nikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan sempat mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad yang pada waktu itu lahir pada Fathu Makkah tatkala dimenangkannya kota Mekah oleh kaum muslimin. Naam. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala meninggal, maka beliau kembali berstatus sebagai janda dan kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan melahirkan seorang anak laki-laki pula bernama Yahya. Sehingga Abdullah, Muhammad, Aun, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq dan Yahya bin Ali bin Abi Thalib, mereka adalah saudara seibu. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan pada Fatimah bintu Abi Hubais, "Wal tajlis fi mirkan." Hendaklah dia duduk di al-mirkan. Yang dimaksud al-mirkan adalah tempat ya baskom yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian. Ini yang dimaksud dengan al-mirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada wanita yang istihadah tersebut, hendaklah dia duduk ya di atas al-mirkan, di atas baskom tersebut. Fa idza ra'at sufratan, apabila dia melihat sufrah kekuningan ya yang menunjukkan telah terjadinya perubahan darah, yakni telah keluar dari masa al-haid, fauqal ma, di atas air, fal taghtasil lidh-dhuhri wal 'ashri ghuslan wahidan, maka hendaklah dia mandi, yakni mandi untuk mensucikan dirinya karena dia telah terputus dari al-haid dan dia telah menjadi seorang wanita yang suci. Dan perintah mandi yang pertama ini mandi yang menunjukkan wajib, sebab perintah tersebut adalah untuk mensucikan dirinya dari selesainya dia mengalami masa al-haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah dia mandi untuk mengerjakan salat zuhur dan asar, ghuslan wahidan, dengan sekali mandi. Wa taghtasil lil maghribi wal isya ghuslan wahidan. Lalu kemudian dia mandi untuk salat maghrib dan isya dengan satu kali mandi. Wa taghtasilu lil fajri ghuslan wahidan. Dan dia pun mandi untuk mengerjakan salatul fajr dengan satu kali mandi. Wa tatawaddau fi ma baina dzalik. Dan dia berwudu di antara salat-salat tersebut. Setiap akan mengerjakan salat yang wajib, maka dia berwudu. Setelah dia selesai mengerjakannya, lalu dia akan mengerjakan salat yang berikutnya pun dia berwudu. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan seorang wanita yang istihadhah. Dan para ulama membagi keadaan wanita yang istihadhah itu menjadi dua bahagian. Yang pertama yang disebut al-mubtada'ah, wanita yang istihadhah yang ketika dia mengalami masa haid pada waktu itu pula dia sudah mengalami masa istihadhah. Jadi tidak ada hari sebelumnya yang dia dalam keadaan sehat ketika dia mengalami masa haid. Tapi begitu dia haid, pada saat itu pula dia istihadhah. Telah kita jelaskan dahulu bahwa hadis-hadis yang paling sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menganggap ya bagi seorang wanita yang mengalami masa istihadhah, hendaklah mereka mengembalikan kepada hari-hari mereka yang dahulu. Ya. Ini telah kita jelaskan dahulu. Fa idza aqbalatil haidha fada'is shalah. Naam. Dalam riwayat yang lain, fa idza kanatil ayyam allati kunti tahidina fi, apabila pada hari-hari yang kamu dahulu mengalami masa haid, maka hendaklah kamu tinggalkan sholat, tidak boleh kamu mengerjakan sholat. Nah, namun fa idza adbarat faghsil al-qiddam wa salli, maka hendaklah kamu mencuci darahmu lalu kemudian kamu mengerjakan sholat. Maka di dalam hadis tersebut yang sahih yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai patokan seorang wanita yang mengalami masa istihadah ini untuk membedakan antara masa haid dan istihadah, kalau dia punya hari-hari yang lalu, maka itulah yang teranggap. Ya, kalau misalnya dahulu dia seringnya mengalami masa haid 6 hari ataukah 7 hari, maka itulah yang dianggap. Tatkala dia mengalami masa istihadah, darah terus menerus mengalir, maka dia menjadikan harinya hari 6 hari tersebut ataukah 7 hari ya sebagai masa al-haid. Setelah itu walaupun darah terus keluar ya, apakah warna darahnya sama atau tidak, maka dalam hal ini dia harus membedakannya. Ya, dia harus membedakannya bahwa 6 hari atau 7 hari yang menjadi kebiasaannya itu adalah waktu haidnya, sedangkan yang berikutnya adalah waktu istihadahnya. Walaupun darah terus keluar. Nah, ya, sebab terkadang darah tersebut sangat sulit dibedakan. Nah, dan terkadang sulit untuk membedakan ini adalah haid dan darah ini adalah darah istihadah. Sebab terkadang darah al-haid pun tidak mesti bersikap atau tidak mesti bersifat seperti yang disebutkan harus hitam. Terkadang dia merah. Ya. Dan yang demikian ini berbeda antara keadaan satu wanita dengan wanita yang lainnya. Nah, namun kebanyakannya bisa dibedakan. Nah, ikhwan fiddin azakumullah. Tapi yang kita bahas di sini keadaan seorang wanita pertama ketika mengalami al-haid dan pada saat itu pula dia mengalami istihadah. Untuk membedakan apa, untuk mengikuti hari sebelumnya, dia tidak punya hari sebelumnya. Itu masa haidnya yang pertama, pada saat itu pula dia mengalami istihadah. Maka dalam hal ini hadis Aisyah yang menjadi patokan para ulama. Hadis Fatimah binti Abi Hubaisy yang kita bacakan kemarin, bahwa kalau dia mampu membedakan warna darah, maka itulah yang menjadi patokan. Apabila dia mampu membedakan warna darah dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan, maka dia menjadikan perbedaan antara al-haid dan istihabahnya dengan warna darah tersebut. Apabila telah terjadi perubahan, berarti dia telah istihabah, bukan lagi haid. Maka dari sini seorang wanita harus memperhatikan betul keadaan warna darah yang keluar darinya tersebut. Keadaan yang kedua, kalau dia tidak bisa membedakan, ya, dia tidak bisa membedakan antara warna darah, mana darah haid dan mana darah istihadah. Maka dalam hal ini kata para ulama sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti, hadis Hanna bintu Jahsy, bahwa yang teranggap melihat kepada keumuman para wanita, ya, dilihat dari wanita yang paling dekat, ya, kemiripannya dengan wanita tersebut, misalnya mungkin dari saudara-saudaranya. Nah, kalau dari saudaranya yang terdekat dengan dia memiliki haid 6 hari atau 7 atau 8 hari, maka itulah yang menjadi anggapan. Maka dia pun dianggap, ya, sama dengan saudaranya tersebut karena dialah yang terdekat. Ya, kalau tidak punya saudara perempuan, yang lainnya, apakah tantenya ataukah sepupunya atau yang semisalnya. Nah, yang memiliki hubungan dekat dengan dia. Maka dikiaskan di situ. Dari masa dia mengalami masa haid, selebihnya itu berarti istihabah. Walaupun darah terus keluar. Ini keadaan yang pertama, yaitu seorang wanita yang ketika awal haid, pada saat itu pula dia mengalami masa istihadah. Keadaan yang kedua, ya, al-mu'tadah, dia sudah punya hari sebelumnya. Dia sudah memiliki hari sebelumnya. Nah, ini lebih mudah. Kalau dia memiliki hari yang sebelumnya, dia memiliki hari yang sebelumnya, seperti yang kita sebutkan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengkiaskan pada hari yang sebelumnya. Kalau kebiasaannya 6 hari atau 7 hari atau 8 hari, maka itulah yang dijadikan sebagai patokan. Selebihnya adalah darah istihadhah. Nah, darah terus keluar. Dan seorang yang mengalami masa istihadhah ini, yang terus mengeluarkan darah tersebut dari kemaluannya, ini adalah merupakan salah satu bentuk penyakit. Salasilud dam, yang terus menerusnya mengeluarkan darah dari seorang wanita. Dan ini adalah merupakan suatu penyakit yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka hukum yang tersendiri. Nah, sebab yang demikian ini, ya, menyelisih kaidah secara umum bahwa apa saja yang keluar dari salah satu dari dua lubang yang depan atau ke belakang, maka ini menyebabkan hadas. Menyebabkan hadas. Nah, seorang wanita yang mengalami masa istihadhah ini terus menerus mengeluarkan darah itu. Nah, kalau pada asal hukumnya dia dalam keadaan berhadas, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang wanita yang suci. Dan apa yang keluar dari kemaluannya tersebut adalah merupakan penyakit yang diderita oleh seorang wanita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghukumi dia dalam keadaan suci, dan dia tetap melakukan aktivitasnya sebagaimana wanita-wanita yang dalam keadaan suci yang lainnya yang tidak mengeluarkan darah. Sehingga keadaan ini kaum muslimin rahimakumullah juga dikiaskan kepada sebagian keadaan mereka yang memiliki penyakit seperti salasilul baul, orang yang terus mengeluarkan air kencing. Nah, selesai berwudu, dia hendak sholat, dia selalu merasakan ada yang keluar, ya. Dan ini terus berlanjut. Setiap kali hendak mengerjakan sholat, dia selalu merasakan ada yang keluar. Dan bahkan di antara mereka, bukan saja merasakan, yakin bahwa itu keluar. Nah, bahkan di antara mereka, sebagaimana yang telah sampai kepada anak khabar, bukan hanya setetes, dua tetes. Seperti dia mengeluarkan, ya, seperti dia membuang air kecilnya tersebut. Nah, dalam keadaan dia sholat. Dan setiap kali dia mengerjakan sholat, demikian keadaannya. Ah, orang ini dinamakan orang yang memiliki penyakit salasilul baul. Hukumnya sama dengan wanita istihadhah. Dan itu adalah raqdah minasyaitan, tendangan dari syaitan, waswas dari syaitan, yang berusaha untuk mentalbis kaum muslimin dan muslimat agar mereka tidak mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukumnya dia wajib, ya, untuk mengerjakan sholat. Dan apa yang keluar dari tubuhnya tersebut, walaupun itu najis, itu adalah penyakit yang dideritanya. Nah, dan dia tetap harus mengerjakan sholat, walaupun keluar. Dalam keadaan keluar, dia mengerjakan sholat, sebagaimana wanita istihadhah. Demikian pula keadaannya, ya, seseorang yang memiliki penyakit salasilur rih, terus-menerus mengeluarkan angin, ya, terus-menerus demikian. Nah, terus-menerus mengeluarkan angin, baik dari kalangan laki-laki atau wanita. Bahkan di antara para wanita ada terkadang di antara mereka yang mengeluarkan angin dari depan, dari kemaluan. Nah, dan apabila ini terjadi terus-menerus ketika dia hendak sholat, keluar, hendak sholat, keluar, maka dia dihukum sebagai orang yang berpenyakit salasilur rih. Keadaannya sama seperti wanita yang istihadhah, yang apabila dia hendak mengerjakan sholat yang wajib, maka dia berwudu, selesai itu datang sholat yang wajib berikutnya, maka dia berwudu lagi. Naam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal hukum seorang wanita yang istihabah telah kita jelaskan hukumnya sama dengan hukum seorang wanita yang dalam keadaan suci. Dia wajib sholat, dia boleh berpuasa, dia boleh tawaf di Baitullah. Naam. Dan dia boleh ditalak. Akan tetapi ada satu yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia boleh disetubuhi? Dia dalam keadaan istihadah. Jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan boleh. Nah, dan ini pendapat yang sahih. Sebab apa-apa yang apabila dia boleh mengerjakan sholat, maka bersetubuh lebih terlebih lagi mimbabi aula. Nah, walaupun ada salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah membenci yang demikian. Membenci seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan istrinya mengalami masa istihadah. Namun yang rajih bahwa yang demikian ini diperbolehkan. Bahkan Ummu Habibah sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau seorang wanita yang istihadah tetap didatangi oleh suaminya. Naam. Di dalam hadis Asma bintu Umais ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi cara beribadahnya seorang wanita yang mengalami masa istihadah. Apabila dia telah selesai dari haidnya, maka dia wajib untuk mandi, membersihkan dirinya. Berarti memasuki fase istihadah, maka dia mengerjakan sholat dzuhur dan asar dengan sekali mandi. Lalu mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan sekali mandi. Lalu setelah itu mengerjakan sholat fajar dengan satu kali mandi dan berwudu antara masing-masing dari sholat tersebut. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang disyariatkannya mandi terhadap wanita yang mustahabah. Apakah hukum mandi tersebut? Apakah itu wajib? Setiap kali hendak mengerjakan sholat zuhur dan asar, dia harus mandi terlebih dahulu untuk sholat zuhur dan asar. Ketika hendak mengerjakan sholat maghrib dan isya, dia harus mandi untuk sholat maghrib dan isya. Ketika hendak mengerjakan sholat al-fajr, dia harus mandi untuk sholat al-fajr. Apakah ini menunjukkan hukum yang wajib atau tidak? Dalam hal ini kaum muslim rahimakumullah, mandi bagi seorang wanita yang istihadah tersebut ada dua. Mandi yang pertama, yang ketika dia selesai dari haid, nah itu wajib. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarkumullah. Nah, namun mandi-mandi yang berikutnya, ya, setelah dia mengalami masa istihadah tersebut dan dia telah bersuci dari al-haidh, adalah merupakan mandi yang sunnah dan tidak wajib hukumnya. Dalam artian seorang wanita istihadah tidak mandi pun, ya, untuk mengerjakan sholat duhur dan asar, hukumnya sunnah. Yang menjelaskan hal tersebut adalah hadis yang kita bacakan berikutnya. Ini lebih memerinci bagaimana cara pelaksanaan sholat seorang wanita yang istihadah. Kata beliau rahimahullah, wa an Hamnata binti Jahshin. Dan dari Hamna bintu Jahsh, beliau ini saudara dari salah seorang ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsh. Dia bernama Hamna. Dan Hamna inilah yang masyhur bahwa dia yang mengalami masa istihabah. Sebab ada sebagian yang menisbahkan bahwa Zainab bintu Jahsh pun mengalami masa istihabah, dan tidak sahih. Dibantah oleh para ulama bahwa Zainab bintu Jahsh mengalami masa istihabah. Yang mengalami istihabah adalah saudaranya, Hamna bintu Jahsh. Hamna bintu Jahsh ini dahulu istri Mus'ab bin Umayyah radhiyallahu ta'ala an, seorang muhajir fi sabilillah dan seorang sahabi yang rela meninggalkan kekayaannya radhiyallahu ta'ala anhu demi untuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan beliau terbunuh ya dan syahid pada peperangan Uhud radhiyallahu ta'ala. Nah, tatkala beliau meninggal, beliau tidak memiliki pakaian kecuali selembar yang apabila ditutupi tubuhnya bahagian atas, maka yang bahagian bawah terlihat kakinya. Apabila bagian bawah ditutupi, maka bagian atas yang terlihat. Akhirnya tubuh beliau ditutupi bagian atasnya, lalu kemudian yang bagian bawahnya ditutupi dengan al-idkhir. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala inilah suaminya Hamna bintu Jahsy pada awal Islam. Namun setelah Mus'ab bin Umair meninggal, maka dia pun dinikahi oleh Talhah bin Abdullah atau Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dari Hanna bintu Jahsy qalat, beliau mengatakan, kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan. Dahulu aku mengalami masa istihadah dengan istihadah yang banyak sekali. Ya. Fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam astaftih. Lalu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta fatwa. Subhanallah, para sahabat ya adalah orang yang paling bergembira dalam hal mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul masalah, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka pertanyakan masalah-masalah agama mereka sehingga mereka mengetahui betul bagaimana cara menerapkan ayat tersebut, bagaimana cara menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti tentang asbabun nuzulnya, mereka tahu tentang sababu wurudil hadis, kapan Rasulullah sallallahu mengucapkan itu, dalam kondisi bagaimana. Inilah para sahabat, mereka orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengenal agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka ikutilah jalur mereka. Bagaimana para sahabat memahami kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hamna bintu Jahsy ketika beliau mengalami masa istihadhah ini, beliau bertanya langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama hiya raqdatun minasy syaitan. Ini adalah raqbah, tendangan dari syaitan, yang maknanya bahwa syaitan mendapatkan jalan untuk mentalbis seorang wanita dalam masalah agamanya. Apakah dia dalam keadaan suci atau dia dalam keadaan berhadat? Nah, bahkan terkadang, ya, dengan demikian dahsyatnya was-was dari syaitan ini, dijadikan seorang wanita itu melupakan masa-masa yang lalunya. Ketika dia mengalami masa istihadah, dia lupa dahulu hari kebiasaannya bagaimana. Nah, dia punya hari-hari yang lalu, ketika mana masa haid, tapi dia lupa. Nah, ini caranya bagaimana? Kata para ulama, maka juga dikembalikan kepada ghalibu haid nisa. Nah, dikembalikan pada mayoritas dari kalangan para wanita, biasanya haid mereka berapa hari? 6 atau 7 hari. Nah, itu adalah merupakan waswas dari syaitan. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Maka apabila kamu mengalami masa istihadhah itu, maka hendaklah kamu menghitung hari haid kamu itu 6 hari atau 7 hari. Nah, ini apabila dia lupa. Dan dia melupakan hari-hari yang lalu. Dia tidak tahu kebiasaan dia hari apa. Berapa hari. Nah, tapi kalau dia mengetahui, ya, yang lalunya dia mengetahui kebiasaan dia, maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun kalau dia tidak tahu, maka inilah jawabannya. Kata Rasulullah SAW, kamu menganggap hari haid kamu itu 6 hari atau 7 hari. Thumma ghtasili, kemudian kamu mandi. Nah, ini mandi yang wajib untuk membersihkan diri dari al-haid, dari hadas yang besar. Fa idza stanqati, maka apabila kamu telah suci dari haid, ya, tinggal mengalami masa istihadhah. Fa shalli 24, maka salatlah kamu selama 24 hari. Selama 24 hari kamu salat. Kenapa demikian? Kalau dia menganggap bahwa masa haidnya itu 6 hari. Au 23, atau kamu salat selama 23 hari, kalau dia menganggap haidnya itu 7 hari, ya, maka 23 hari yang di dalam sebulan kamu menganggap itulah hari haidmu. Wasumi wasolli, dan tetaplah kamu puasa dan tetap kamu mengerjakan salat. Fa inna dzalika yujzi'uki, yang demikian itu telah mencukupi bagimu. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa, dan demikianlah yang engkau kerjakan setiap bulan sebagaimana haidnya para wanita-wanita yang lainnya, mayoritas para wanita. Demikian. Nah, di sini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada wanita yang istihadhah ini satu kali mandi. Nah, ya. Dan selama 24 hari ataukah 23 hari, silakan kalian tetap mengerjakan sholat seperti biasa. Kalian tetap mengerjakan sholat seperti biasa. Hanya saja, sebagaimana yang akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk berwudu pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Nah, pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Karena dia, naam, mengalami masa istihadhah dan wudunya adalah wudu darurah. Sehingga selesai dia mengerjakan sholat, hendaknya sholat yang berikutnya wudu lagi. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia cara yang lebih afdal apabila dia ingin mengerjakannya. Apabila dia ingin mengerjakannya. Kata beliau, "Fa in qawiti," kalau kamu mampu, punya kekuatan, punya kemampuan, "ala an tu'akhiriz dhuhra wa tu'ajjilil asra," untuk kamu memperlambat sholat duhurmu hingga mendekati waktu asar, dan kamu mempercepat sholat asarmu sehingga kamu mengerjakan sholat asar pada awal waktunya. Ya, thumma taghtasili hina tathurin, kemudian kamu mandi tatkala kamu sudah dalam keadaan suci. Wa tusalli dhuhra wal asra jami'an, maka kamu pun mengerjakan sholat duhur dan asar secara bersamaan. Nah, jadi caranya ditunggu sampai mendekati waktu asar. Nah, ini yang afdal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dia mengerjakan sholat zuhur. Selesai dia mengerjakan sholat zuhur, telah memasuki waktu asar. Maka dia pun mengerjakan sholat asar pada awal waktunya. Sehingga mandinya sekali mandi. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, terdapat isyarat bahwa beliau menganjurkan mandi pada saat ketika hendak mengerjakan sholat yang wajib. Nah, namun merupakan satu hal yang masyakkah, kesulitan, kalau setiap sholat mandi dalam sehari 5 kali mandi, ya, maka ini akan merepotkan bagi para wanita. Maka Rasulullah SAW menganjurkan mereka apabila ingin mengerjakan yang afdal, ya, dengan sekali mandi bisa mengerjakan 2 sholat. Nah ini, kamu akhirkan sholat duhur dan kamu awalkan sholatul asr. Thumma tuakhirina al-maghrib, demikian pula sholat maghrib. Kamu akhirkan sholat maghrib, wa tuajilina al-isya, dan kamu awalkan sholat isya. Thumma taghtasilin, wa tajma'ina baina sholataini, faf'ali. Kemudian kamu mandi dan menjama' antara 2 sholat, maka kerjakanlah itu dengan sekali mandi. Wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin, dan kemudian kamu mandi untuk mengerjakan salatul fajr, lalu kemudian kamu salat. Ini anjuran, bukan perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu qala, beliau mengatakan, wa huwa a'jabul amraini ilayya, dan ini satu perkara yang lebih aku senangi daripada yang sebelumnya. Yani kalau mandi dengan 2 sholat, ini lebih aku senangi. Ya, dan aku senang bagi para wanita untuk memilih apa yang telah aku tunjukkan dalam hal bersucinya seorang wanita yang dalam keadaan istihabah. Rawahul khamsatu illa an-nasai. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yakni 4 perawi sunan, bersama dengan Al-Imamu Ahmad dalam musnadnya. Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kemudian Nasai dikeluarkan. Illa Nasai. Yani Nasai tidak meriwayatkan hadis ini. Wa sahhahahu Tirmidzi wa hassanahu Al-Bukhari. Dan disahihkan oleh Tirmidzi. Dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, juga mensahihkan. Bukan hanya menghasankan, bahkan mensahihkan. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Demikian pula Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, mensahihkan hadis ini, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Irwaul Ghalil nomor hadis 205. Maka ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara ibadahnya seorang wanita yang dalam keadaan mustahadhah, dan termasuk pula dalam hal ini mereka yang mengalami penyakit dari salasilul baul atau salasil arrih yang terus menerus mengeluarkan air kencingnya, demikian pula yang selalu mengeluarkan angin, maka hukumnya para ulama menghukumi sama dengan wanita yang dalam keadaan istihadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang telah kita jelaskan pada malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.